yeah. Bagusku wonderful, ini bukan pisau cukur biasa, hasil cukur licin sempurna. Bagus Quadfor, bagus Quadfor. Inilah bagus Quadfor dengan aneka inovasi untuk hasil cukur lebih sempurna. Bagus Quadfor untuk cukur licin sempurna. Bagus Quadfor. Yang dari bagus selalu bagus.